Mitra Bisnis, Pas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Aduh, saya udah hafal nih 6 kotanya, mesti jalan-jalan ke sana lagi, puter-puter gitu ya. Emang kasihan, belum pernah jalan-jalan ya? Dona bilang udah. Gue jelek-jelek gini, udah keliling studio ya, FM lagi. Syukur sih bang, kalau lu ngaku lu jelek. Ngomong sendiri lo tadi. Tadi ngomong sendiri lo, bukan gue yang bilang ya. Jelek-jelek gini ya kan. Bang, ini nyambung lagi nih, ada SMS di 0816-924-924. Mungkin tadi bisa dilanjutkan ya, dari Pak Suwardi Limardiono nih. Selamat sore Pak Kavi. Kong Sifacai, emang lebih baik menyerang daripada diserang, tapi masalahnya kita harus punya senjata buat nyerang. Nah, bisa kasih contoh nggak? Nah, tadi kan udah disebutin ya sebenarnya ya amunisinya. Banyak. Tadi ya. Disesuaikan dengan kelemahan musuh. Iya. Terus apa lagi? Bisa dari, jadi gini, area di mana kita mau menyerang musuh itu tuh sangat bervariasi kalau di produk. Kita bisa menyerangnya dari harga, dari titik distribusi gitu loh. Ya. Dan kadang-kadang nih kalau perlu nih, ya. Misalnya nih, di tiap perusahaan itu pasti ada barisan sakit hati. Nah, barisan sakit hati itu paling gampang dipengaruhin dan membocorkan rahasia. Aha. Jadi kadang-kadang kalau kita menyerang, kita juga kadang-kadang suka ngebajak juga tuh. Jadi misalnya nih, cara melumpuhkan musuh nih, salah satunya adalah membajak key personalnya. Oke, baik, nanti ngomongin bajak-membajak nih, aku juga pengen nanya nih, ini sah apa enggak gitu, dihalalkan atau enggak. Kita ke penelpon dulu ya, pada Bapak Dodo, selamat sore. Selamat sore juga kepada Ibu. Saya belum ibu-ibu Pak, sayangnya Pak. Calon lah. Terus calon Ibu. Iya, benar kan, bukan calon Bapak yang jelas. Iya. Iya, Bapak Kavi, selamat sore. Selamat sore. Gembira betul. Pertanyaannya gini, sebelumnya tadi ke geritik juga, saya pikir lagi ngomongin sabun deterjen, mohon maaf enggak ya? Enggak. Oke, enggak. Enggak bisa dipanjangin soalnya gitu. Jangan Pak, bayar ya Pak nanti. Jatuhnya air. Oke, saya mau tanya gini Bang Afis, tentang geritiknya dengan topik sore hari ini ya, marketing tech. Itu seberapa kalau kita dari sisi yang diserang gitu ya, atau secara nggak langsung efek dari penyerangan itu, kita ngeliat efisiensi atau skala prioritasnya di mana ya gitu loh. Sorry ya, saya balik, kalau kita yang nyerang gitu, jadi apakah harus melakukan itu kalau bisa main baik, kenapa main kasar kan begitu ya dalam tanda kutip. Tapi efisiensi dan skala prioritasnya di mana gitu Bang Kapi, apa selalu nggak bisa, udah nggak bisa main baik ya main begitu gitu. Itu dari satu sisi. Dan kemudian kalau kita di posisi yang jadi korban ya gitu, lebih baik counter, maksudnya kita counter apa kita ngeblok aja gitu. Counter balik, maksudnya ngelawan balik gitu ya. Semacam sakit hati bla bla bla tadi, tapi juga apa lebih baik ngeblok. Itu efisien mana sih gitu. Terlepas bahwa kita punya pelornya seberapa besar kan begitu ya. Dan nyali juga barangkali. Ini sebelum nanti dijawab yang standar-standar, saya jawab dulu Bang Afi. Jadi nanti tinggal Bang Afi nambahin yang enggak standar. Oke, Bang Afi. Iya, Pak Dodo. Selamat menikmati perjalanan. Selamat sore. Kayaknya lagi naik kuda. Ini antara sisi yang menyerang dan diserang. Iya, jadi begini. Kalau misalnya umpama nih ya, yang contoh yang paling gampang harga dah gini. Kita produk kita 100 perak. Kalau mental kita adalah bertahan, ada musuh kita misalnya menyerang kita gitu ya. Kita jual 100, dia jual 98. Biasanya itu kalau kita bertahan, kita akan ikutin 98 juga. Nah, dia turun lagi nih musuh kita 96 gitu loh. Kita juga turutin 96 juga gitu loh. Nah, itu tuh bertahan. Oke, bertahan. Nah, atau kita turun paling 1 poin. Itu bertahan. Nah, kalau kita bertahan, kadang-kadang konsumen akhirnya berpikir, sebenarnya nih harga kita kalau 102 iyalah. Kok akhirnya kalau diserang musuh kita bisa turun ke 98, ke 96 dan seterusnya kan? Akhirnya itu menjadi pertanyaan di konsumen. Tapi kalau kita siap dan kita misalnya kita 100 kemudian diserang ke 98, kemungkinan besar karena kita punya kesiapan untuk menyerang, kita turun ke 95. Oke. Ke dia malah kita babat dia gitu. Nah, seringkali dalam permainan seperti ini, dalam bercatur ini, percaturan ini, kita tuh kagak siap. Dan kalau kita bertahan ya cuman begitu doang. Oke, pantesan sering banget kalau kita lagi belanja ke hypermarket gitu, tiba-tiba yang produk ini tadinya misal let's say 10.000, yang ini 5.000 aja dapat 2 gitu. Yeah. Pembelian kedua diskon jadi 4.000. Oh, gitu ya jadi ya. Oke, kita terima penelpon kembali. Bapak Iwan, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Yes. Selamat sore, Pak. Ketawa dulu, Bang. Gitu. Malam, Pak. Halo, Bang Gavi. Itu dari Rici ya, Bang ya? Kenapa? Dari Rici. Dari Rici? Iya, betul. Bang, ini saya ingin tanya ya. Saya ini kan kerja di bidang jasa. Iya. Nah, ini ada satu customer. Dia memang sama perusahaan A itu udah jadi nasabah lama. Ya. Jadi tiap tahun dia ada ekstra diskon. Nah, sekarang saya menawarkan sebetulnya fasilitas saya itu lebih baik dan lebih harga lebih kompetitif. Uh-huh. Tapi kalau dia lepas dari A, diskon yang dia terima tahunan nggak dapat. Akhirnya saya digagalin. Itu gimana, Bang? Oke. Okay. Caranya untuk mendapatkan itu. Makasih. Ya, Bang, baik. Tapi saya mau minta nomor HP dong, Bang. Eh, ntar ya, Pak, di Facebook aja gitu loh. Aduh, Pak Iwan, silakan nanti ketemu Bang Kavi Kurnia, ada Facebooknya. Kavi Kurnia udah the one and only di situ, pokoknya kan dengan rambut jabriknya enggak ada yang ngalah-ngalahin deh. Oke, okay, jawaban untuk Pak Iwan kita tahan dulu. Kita masih punya satu sesi terakhir, tapi mohon maaf teleponnya kita tutup dan kita akan jawab beberapa SMS ya. Kita akan break dulu untuk yang terakhir kalinya. Ini dia.